Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwanana, sebagaimana yang disebutkan tadi, sebenarnya kami ini orang biasa, seperti yang dikatakan tadi ya, itu biasa aja dari desa gitu kan. Dan ini insyaallah kita akan mencoba menerangkan dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam memberikan pemahaman. Sebab pelajaran ini pelajaran usulul fiqh terkait dengan kaidah-kaidah fiqh itu penting sekali. Sebagaimana pernah ada satu kisah antara Imam Syafi'i bersama Muhammad Ibnul Hasan. Syafi'i lagi ada nikosh, ada perdebatan antara Muhammad Ibnul Hasan. Perdebatannya, manakah yang paling a'lam, paling ngerti terhadap Al-Quran, Imam Malikkah ataukah Abu Hanifah? Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada beliau, kepada Muhammad Ibnul Hasan, tolong dijawab dengan insaf, dengan adil. Faqala Muhammad Ibnul Hasan, Imam Syafi'i, Imam Malik yang lebih a'lam tentang Alkitab, ayat tentang Al-Quran. Pertanyaan yang kedua, manakah yang lebih a'lam tentang sunnah, Imam Malik ataukah Imam Abu Hanifah? Faqala Muhammad Ibn al-Hasan, Imam Malik yang lebih alam. Pertanyaan nomor tiga, manakah yang lebih alam tentang aqwalu sahabah, Imam Malik ataukah Abu Hanifah? Faqala Muhammad Ibn al-Hasan, Imam Malik. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidaklah kias, dan kita akan bahas masalah kias, tidaklah kias kecuali dia itu memiliki usul. Tidaklah kias kecuali kias itu pasti kembali kepada kaidah. Ambil satu pelajaran di sini. Maka seorang alim hendaknya dia memiliki kaidah. Seorang munadhir ahlu jidal hendaknya dia di atas kaidah. Seorang yang menjarah dan menta'adil itu juga harus punya kaidah. Maka tanpa kaidah dia akan yukhabbitu khabta aswa'ah, dia akan ngawur sebagaimana ngawurnya seseorang ketika dia dalam posisi gelap. Maka ini menunjukkan bahwasanya hatta walaupun dia faham kias, fal kias harus kembali kepada kaidah Al-Quran, sunnah, dan aqwalus sahabah. Kalau dia kias tanpa kembali kepada kaidah, maka akan banyak kelirunya. Begitu pula di dalam kita belajar fikih, belajar tajrih, menjarah, di dalam menta'adil seseorang tanpa kaidah, maka akan keliru. Maka akan keliru. Fahuna pentingnya yang namanya kaidah. Fahuna pentingnya namanya kaidah. Maka biduni kaidah, dengan tanpa kaidah, dia akan susah memahami fakta dengan sebenar-benarnya. Begitu pula dengan dalam bab-bab yang lainnya, kayak tafsir, kayak hadis, itu semuanya membutuhkan kaidah. Dari sinilah pentingnya kita belajar kaidah. Walihada yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqal al-maqsud, tujuan ta'allumu usulil faqhi, mempelajari ilmu usulil faqh, apa kata beliau? Fahmu muradillahi wa rasulihi, memahami maksud Allah dan maksud Rasulnya. Maka kalam beliau, kita bisa ambil satu faedah. Seseorang pengin memahami makna Al-Quran, makna sunnah, sesuai yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus belajar ilmu usul al-faqh. Harus belajar ilmu kaidah. Harus belajar ilmu ini. Berarti kerenungkan. Maka tujuan kita belajar usul al-faqh tidak ada lain kecuali kita pengin memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai maksud Allah dan maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat ini mohon diikhlaskan. Jangan yang lain niatnya. Jangan yang lain niatnya. Jadi kita ingin belajar usul fiqh, kita ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan. Maka tempatnya adalah di ilmu usulul fiqh. Nah, kemudian kita kesempatan atau ta'lim ini kita pilih kitab risalah Al-Mukhtasarah fil Usul karangan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, tentang biografi beliau. Insyaallah udah ma'ruf ya, atau belum ma'ruf, udah terkenal kan? Siapa beliau? Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Coba secara singkat ana singgung ya. Beliau di saat umur 4 tahun ibunya telah meninggal. Beliau ini di saat umur 4 tahun ibunya telah meninggal. Kemudian di saat beliau umur 7 tahun bapaknya meninggal. Berarti umur 4 sudah enggak punya ibu ya. Terus umur 7 enggak punya bapak. Dalam kondisi misal ini beliau dirawat oleh kakak yang terbesar yang namanya Hamdun. Yang namanya Hamdun itu kakak yang terbesar, beliau merawat Imam As-Sa'di rahimallahu taala. Kemudian beliau memang sejak kecil terkenal dengan orang yang sholah, orang yang baik. Baik itu sholah hatinya dan sholah organ tubuh yang ada. Karena organ tubuh ini kembalinya ke hati. Kembalinya ke hati. Kalau hatinya baik, maka organ tubuh baik lisan maupun organ-organ tubuh yang lainnya akan baik pula. Tapi kalau hatinya itu mau gak salah, tentu lisannya gak akan salah, organ tubuhnya tidak akan salah. Maka salah di sini terpenting adalah hati. Karena hati itu masdar, poros, dari semua yang ada. Maka Sayyidul A'la, Sayyidul A'la, naam, jadi presidennya organ tubuh ini hati, ya kan? Jadi tuannya organ tubuh ini hati. Kalau hati itu baik, akan baik pula seluruh organ tubuh yang ada. Maka kita belajar usul fikih ini, ingat, ini sekedar wadah, sekedar alat, tempatnya hati. Kalau hatinya gak baik, usul fikih ini akan dibikin yang tidak baik. Maka ini pentingnya perbaikan hati. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wayal qalbu min hadisi Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala an. Maka hati inilah poros semuanya. Makanya orang itu lisannya jelek, organ tubuhnya berbuat dengan yang jelek karena hatinya enggak baik. Maka perbaikan hati itu penting. Maka beliau sejak kecil yu'raf bisalah, dikenal dengan orang yang salah, orang yang baik. Kemudian beliau sejak kecil sudah mulai menghafal Quran. Di saat beliau itu yafi' itu hampir balik, beliau sudah menghafal Al-Quran, sudah hafal Al-Quran di umur ya yafi'. Yafi' itu dalam bahasa Arab orang yang hampir-hampir sudah balik. Beliau sudah hafal Al-Quran. Kita baliknya sudah 2 kali, 3 kali belum hafal Quran kan? Ya. Kemudian adapun sisi akhlak dan akhlaknya kalau kita baca di biografinya, masya Allah. Dan ini loh ikhwan ana yang terpenting di sini ana ingatkan. Walaupun dia seorang alim, usuli, mufassir, tapi lihat beliau itu dzu khuluqin hasan. Memiliki akhlak yang baik. Tolong diperhatikan di sini. Babul akhlak, babun muhimun jiddan, penting sekali. Bab akhlak, babul adab, itu penting sekali. Coba kalau kita perhatikan di majelis Abdullah bin Mubarak rahimallahu taala, mereka yang hadir itu berapa ribu. Sebagian mereka datang ingin mencari bagaimana adab seorang imam tadi. Mereka itu ingin melihat bagaimana adab seorang alim. Maka seorang alim hendaknya dia muqtaranatun, diiringi dengan akhlak yang baik. Nah kalau seorang alim akhlaknya gak baik, itu dipertanyakan keilmuannya, nafi' au ghairu nafi', bermanfaat ataukah tidak bermanfaat. Maka ini penting ya ikhwan. Hendaknya masing-masing dari kita thullabul ilm natahalla terhiasi dengan apa? Dengan akhlak yang mulia ini. Dengan akhlak yang mulia ini. Beliau juga naam da'abah, suka bermain juga. Jadi enggak kok jaga imet ngono kayak piye ngono jare ditinggikan, biasa aja. Beliau juga gurau sama santri-santri yang lainnya. Dza'abah, suka bergurau, hatinya riang, tidak kok menung wae kayak di kayak presiden harus enggak. Jangan disamakan, kita ini orang ilmu hendaknya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bagaimana dengan para santrinya, dengan bagaimana dengan para bawahannya dan seterusnya. Itu hendaknya tolong diperhatikan. Barakallahu fikum. Kemudian di samping itu pula beliau itu memiliki ilmu yang kita bisa ambil di sini apa? Beliau juga dzul ibadah an-nafilah. Beliau itu orang yang ahli ibadah dalam perkara-perkara sunnah. Jadi kita ngaji kitabnya, hendaknya kita juga bisa mensifati apa? Akhlak-akhlaknya kan gitu toh. Di samping beliau itu seorang alim, seorang ini, orang ini, ternyata beliau dalam bab perkara-perkara sunnah mereka tidak abaikan. Jangan kayak kita, sholat sunnah gak penting, sempenting belajar. Ada gaya model semisal ini. Justru itu kelihatan ilmu kamu di mana tempatnya. Justru itu menunjukkan ilmu yang ada dalam diri kamu itu kurang bermanfaat. Yang namanya bermanfaat, dia akan berupaya melakukan perkara-perkara yang sunnah. Adillah ala hadza banyak sekali. Gak butuh kita singgung di tempat ini. Ini sudah cukup satu isyarat. Hendaknya kita semuanya ikhwanana menyibukkan diri biqadri istita'ati, sesuai dengan kemampuannya. Jangan dihilangkan perkara-perkara sunnah, baik itu salatun nawafil, baik itu puasa nawafil, atau yang lainnya. Hendaknya kita jangan belajar itu lebih baik daripada perkara sunnah. Naam, itu kalau memang tazaham, bertabrakan antara thalabul ilm dengan perkara sunnah, itu nanti ada kaidahnya nanti. Karena perkara sunnah itu manfaatnya untuk pribadi, sedangkan thalabul ilm itu mutaaddin. Kaidahnya ketika bertabrakan satu maslahah, yang maslahah itu bersifat pribadi dan maslahah bersifat untuk orang lain, aina muqaddam? Maslahah untuk orang lain. Ini ketika tazaum bertabrakan. Adapun kalau bisa dikompromikan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau Anda kata itu bisa dikompromikan, maka ini harus diperhatikan di sini, ikhwan. Sebagian tidak paham kaidah sehingga ngambil, oh kata Imam Ahmad begini begini, kata begini. Oh, ini belajar. Sehingga dengan dia belajar, udah sholat sunnah enggak sama sekali, perkara sunnah enggak sama sekali. Terus mau ngapain? Terus mau ngapain terusan? Justru isfaedah kita belajar. Isfaedah kita belajar. Nah, begitu ya, ikhwan. Kemudian terpenting juga di sini satu poin insyaallah yang anak akan sebutkan. Bagaimana walaupun dia seorang alim, walaupun beliau seorang alim, tapi beliau di dalam ithar ala ghairihi luar biasa. Apa itu ithar? Lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Masya Allah. Beliau akan melihat para santri-santri yang gak punya duit. Beliau bantu semua urusan santri. Ketika memang kelihatan dia tidak punya, beliau bantu. Mana diantara kita yang semisal itu? Justru masalah duit itu jangan ya, aku jelek duitnya melarat pol ya. Cari duit aja melarat pol, mau tak kasihkan gimana? Justru mana ilmu sekarang di sini? Ikhwanana, ilmu bukan untuk apa-apa kita belajar. Wa innama ilmu itu butuh diamalkan. Ilmu itu khasyah. Ilmu itu menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita belajar kok tambah jauh dari Allah? Ditakon, dipertanyakan belajar kita itu gimana? Kok tambah enggak khasyah? Lisannya gampangi pol ngantemi orang, perbuatannya mukuli orang itu gampangi pol, dan seterusnya. Mana khasyah dari kita belajar itu? Orang yang belajar itu harus tambah berhati-hati terkait dengan hisab, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar itu membuat kita khasyah. Khasyah semakin kita takut dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu belajar harus lihat kondisi hati kita. Jadi kata belajar ini kok kira-kira kok tambah jauh itu gimana? Belajar kita ini kok tambah jauh dari Allah? Wis kayaknya enggak dekat lagi sama Allah. Terus gimana kita belajar ini? Nah, ini butuh dipertanyakan dalam kita belajar. Karena kita tidaklah ingin kecuali apa? Kita belajar ini apa? Tahqiq mana takwa. Kita belajar ini ikhwanana adalah tahqiq mana takwa. Fa ma huwa mana takwa? Al-amalu bi ta'atillah ala nuri minallah wa tarkul ma'asi ala nuri minallah. Sebagaimana definisi Talab Ibnu Habib rahimallahu taala. Takwa itu apa? Menjalankan ketaatan di atas ilmu. Meninggalkan maksiat di atas ilmu. Maka kita belajar ini adalah untuk mewujudkan makna takwa. Makna takwa bahwa menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat, itu ala ilmin minallah. Nah, kalau kita belajar enggak ada tujuan, gimana mau kita belajar? Kita belajar itu bukan kok wah supaya kita punya santri banyak, supaya kita jadi komandan. Enggak gitu kita belajar. Kita belajar itu supaya kita itu tambah dekat kepada Allah, bisa menjalankan itu perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larang-larangan Allah ala ilmin minallah. Maka ana ingatkan, usul fikih ini bukan untuk debat. Berarti kan ya, ana kita belajar usul fikih bukan untuk debat dan bukan menjadikan engkau seorang mujtahid mutlak, gak butuh ulama. Nahnu rijal hum rijal. Kita siapa mengatakan nahnu rijal hum rijal? Lah, makanya ana ingatkan di sini. Kita belajar ini ikhwan ana supaya kita lebih mendekat kepada Allah, menjalankan ketaatan, memahami maksudnya Allah dan maksudnya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Itu sedikit mukaddimah ikhwan, wa ilah kita pengin sampaikan lebih banyak daripada ini terkait dengan masalah hati ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam pelajaran insyaallah. Di kitab antum tidak ada bismillahnya ya? Ada bismillah itu? Enggak ada. Ada yang terbuang di situ ya. Wa ila sebenarnya ada itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antum kasih atasnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau, tolong ya, kalau gak paham kita ulang, gak usah malu-malu bertanya. Kita daurah, maknanya itu daurah, kita belajar seperti belajar biasa. Ya, biasa aja. Kalau gak selesai, besok lagi diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, sebelum masuk di dalam pembahasan, beliau mendahulukan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena ini tiga alasan. Satu, mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran diawali dengan apa? Bismillah. Coba antum baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Awalilah bismillah. Awalnya kan bismillah. Maka beliau mendahulukan bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya. Karena apa? Karena iktidaan bil Quran, ta'asyan bil Quran, mencontoh Al-Quran. Yang kedua, iktidaan bi sunnati Rasul alaihi salatu wassalam, mencontoh sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul alaihi salatu wassalam ketika menulis risalah, surat-surat, beliau mendahului apa? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin sampai akhir. Sebagaimana ma'ruf di dalam Sahih Bukhari. Ketiga, beliau mendahulukan bismillah ini iktidaan bil a'immah al-musannifina kutubahum, mencontoh para a'immah, para imam-imam, di saat mereka menulis kitab-kitab mereka mendahulukan bacaan bismillah, mendahulukan bacaan bismillah. Jadi tiga alasan kenapa beliau mendahulukan bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Pertama tadi apa? Mencontoh Al-Quran. Kedua, sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketiga, nah, para a'immah. Kemudian selanjutnya, bismillah di sini, ba pada ismillah, kan bismillah kan? Bismillah, ba pada ismillah adalah ba lil isti'anah. Ba lil isti'anah. Apa isti'anah? Meminta tolong. Ah, di sini musannif rahimallahu taala menyebutkan bismillah ini dalam ada maksud. Beliau menulis kitab ini dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ba pada bismillah ala sahih menurut pendapat yang benar itu adalah ba lil isti'anah. Ba lil isti'anah. Ingat ala sahih menurut pendapat yang benar. Fa kalimat ala sahih berarti ada khilaf. Dan ini tempatnya di kitab akidah dijelaskan oleh para ulama dan ini bukan tempat yang kita bahas di sini. Ana hanya ngasih syarat saja. Dan maksud di sini beliau menulis kitab ilmu usul fikada wa kata wa kata musta'inan billah dalam keadaan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dalam penulisannya. Makanya beliau mendahulukan bismillah. Jelas di sini? Naam. Wa ba ba lil isti'anah. Fa kalimat bismillah jar majrur, ya kan? Ya, jar majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf. Bismillah jar majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf berkaitan dengan fi'il yang dibuang. Maka takdirnya apa? Sesuai dengan kondisi dia. Bismillah antum bisa bilang aqra, bismillah asrobu, bismillah aktubu, sesuai dengan apa yang kamu ingin kerjakan. Kalau lagi menulis, bismillah aktub, bismillah membaca aqra, bismillah ualif, aku menulis. Maka di sini bismillah jar majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf. Dan fi'il yang dibuang itu paling bagus diletakkan di belakang, bukan di depan. Diletakkan di belakang, bukan di depan. Bismillahi aqra'u. Jangan aqra'u bismillah. Ya, lebih bagus diletakkan di belakang. Ya, lebih bagus diletakkan di belakang. Karena apa? Mimba bitabarruk, mencari berkah nama Allah Subhanahu wa taala, didahulukannya nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi aktubu. Maka Syekh rahimallahu taala meminta pertolongan kepada Allah dalam menulis ini kitab. Jelas ini insyaallah ya kawan. Besok sebelum taklim, setelah asar ada taklim ya, setelah asar tak tanya lo ya. Anu tak tanya lo, kita ngaji biar dapat hasil ya. Kita ngaji biar dapat hasil. Enggak ngaji tok kuping mari ngono hilang. Enggak. Kita ngaji beneran insyaallah. Jadi ini bismillah, ingat ini bismillah ya. Ini ngaji pesantren gini, ngaji pesantren gini ini. Jadi kita ngaji pesantren gimana? Jadi bismillah ingat ya. Cuma enggak terlalu sing, enggak terlalu apa? Enggak terlalu panjang lebar gitu loh sekedarnya. Hanya apa? Hanya ya disinggung dikit lah begitu kan ya. Bismillah, ingat Allah. Allah itu masdar bimana isim maf'ul. Al-ma'luh, al-ma'bud. Allah itu kan masdar. Dia memiliki makna naam isim maf'ul. Al-ma'bud, yang diibadai. Al-ma'luh, yang dijadikan Tuhan. Itu Allah. Dan tidak boleh orang dinamai Allah bil ijma'. Hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang diibadai bil ijma'. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman ai dzur-rahmah al-wasi'ah. Ar-Rahman di sini adalah dzur-rahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Hadza mana Ar-Rahman. Naam. Allah itu namanya Allah Ar-Rahmah. Ar-Rahman ai maknanya dzu ar-rahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Konsekuensinya ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk, merahmati kepada makhluk. Hadza mana Ar-Rahman. Hadza mana Ar-Rahman. Far-Rahman adalah apa? Adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Idzan makna Ar-Rahman apa tadi? Dzu rahmah al-wasi'ah. Naam, yang memiliki rahmat yang luas. Konsekuensinya berarti Allah itu nanti ihsan kepada makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Kemudian Ar-Rahim. Makna Ar-Rahim adalah musil rahmatahu ila khalqi. Man ar-rahim ay musil, ay menghantarkan rahmatnya kepada makhluk. Menghantarkan rahmatnya kepada makhluk, ay memberikan rahmatnya kepada makhluknya. Farrahman ismun min asma'illah khasa. Ar-Rahman itu apa? Nama dari nama-nama Allah yang khusus. Berbeda Ar-Rahim. Berbeda Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim boleh selain Allah Subhanahu wa taala disifati Rahim. Tapi kalau untuk Allah, untuk selain Allah enggak boleh disifati Rahman. Enggak boleh disifati Rahman. Idan Rahman sifatun khasun lah. Nama atau sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim itu bisa dimiliki oleh makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam suratnya ayat yang berkaitan dengan itu, harisun alaikum bil mu'minina raufun. Sifatnya siapa ini? Nabi kita Muhammad kan? Naam, harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Ya kan? Rahim kan di sini untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah singkat makna bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Pengayang dan Penyayang, enggak tahu ini maknanya ya. Tapi sebenarnya makna Rahman sama Rahim ya, kalau Rahman yang memiliki sifat apa? Rahmah, yang konsekuensinya diberikan kepada makhluk. Adapun Rahim, Allah lah yang memberikan rahmat itu kepada makhluknya. Adapun Rahman, nama yang khas untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim apa? Untuk Allah dan juga untuk makhluknya, cuma dibedakannya. Kalau Allah itu yaliku bijalali, adapun kalau makhluk sesuai dengan kondisi dia itu sebagai makhluknya. Kemudian selanjutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh menulis bismillah langsung setelah alhamdulillah. Kenapa begini? Syekh menulis bismillah langsung setelahnya apa? Alhamdulillah. Ini juga mencontoh Al-Qur'an. Mencontoh Al-Qur'an. Antum berarti kan Al-Fatihah. Bismillah langsung apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Nah, Syekh di dalam menulis ini juga mencontoh Al-Qur'an. Bismillah kemudian langsung apa? Alhamdulillah. Kenapa Syekh menulis yang semisal ini? Apa jawabannya? Karena mencontoh Al-Qur'an. Mana dalilnya mencontoh Al-Qur'an? Lihat surat Al-Fatihah itu. Bismillah kemudian apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Jelas ini kan insyaallah. Kemudian selanjutnya, apa makna alhamdulillah? Sedikit tenawa, sedikit aja. Pujian milik Allah. Isil maksud pujian itu milik Allah. Makna alhamdu zikru mahmud, zikru al-mahasin lil mahluk. Naam, zikru al-mahasin lil mahmud, memuji, menyebutkan kebaikan-kebaikan lil mahmud, kepada yang dipuji. Ingat, mana alhamdulillah? Alhamdu. Apa itu alhamdu? Zikrul mahasin lil mahmud, menyebutkan al mahasin, kebaikan-kebaikan lil mahmud, kepada yang dipuji. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 poin, hubban wa ta'dhiman wa ijlalan. Hubban, ingat ini, hubban wa ta'dhiman wa ijlalan. Dia dalam menyebutkan kebaikan-kebaikan itu, di dalam menyebutkan kebaikan-kebaikan itu ada dasar. Apa dasarnya? Dasarnya karena cinta, hubban. Dasar yang kedua karena ta'dhiman, mengagungkan. Ini penting di sini. Ketika kita menyebut alhamdulillah, menyebut kebaikan-kebaikan Allah, baik bersifat syariatnya, bersifat perbuatannya, itu semuanya harus ada landasan. Apa landasannya? karena cinta. Kedua, karena ta'zim, mengagungkan. Ketiga, ijlalan, karena mengagungkannya. Dasar di sini. Kalau kita memuji betapa banyak kebaikan Allah kepada kita, iya kan? Betapa banyak kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sebut itu mahasin, semua kebaikan-kebaikan Allah kita sebut. Tapi kalau menyebutnya enggak ada dasar karena cinta dan karena ta'zim, apa faedahnya? Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Maka harus didorong dengan niatan ini, hubban wa ta'ziman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikrul mahadzikrul na'am mahasin lil mahmud, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kita puji yaitu Allah Subhanahu wa taala, dorongan kita memuji karena apa? Karena hubban wa ta'ziman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah, pujian itu miliknya Allah. Pujian itu miliknya Allah. Naam. Dan di sini ada faedah. Kalau pujian itu miliknya Allah, barakallahu fikum, maka kalau Syekh bisa menulis kitab ini, ikhwan, itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh bisa menulis ini karena apa? Karena Allah. Karena pujian yang mutlak hanya miliknya Allah semata. Pujian yang mutlak hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau Syekh bisa menulis ini, ikhwanana, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada maksud beliau menulis ini. Ada rahasianya, ikhwan. Jadi enggak hanya penulis itu bismillah alhamdulillah faedah bismillah alhamdulillah mari ngono. Ono maksudnya. Makanya musannif rahimahullah taala di sini mengatakan alhamdulillah ini pujian mutlak hanya milik Allah semata. Ingat, beliau bisa menulis ini semuanya, janganlah terlalu dipujilah. Itu semuanya baik dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini, ikhwan? Kita semuanya bisa ngaji karena apa coba? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Enggak ada yang bisa. Kita tuh siapa menulis yang lemah? Kan begitu. Naam, alhamdulillah. Pujian lillahi itu miliknya Allah. Rabbil alamina. Naam, Rabb semesta alam. Rabbi itu nerangkan badalnya Allah. Alhamdulillah, bayan setelah mereka. Alhamdulillah, pujian itu lillahi milik Allah. Rabbil alamina, Allah itu adalah Rabb semesta alam. Hamdan kathira, dengan pujian yang banyak. Jadi beliau memuji dengan pujian yang banyak. Thayyibah, yang bagus, yang baik. Mubarakan fi, yang penuh diberkahi, yang penuh berkah, yang diberkahi. Fihi, di dalam pujian. Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad. Ya Allah, salli. Ingat, salawatnya Allah kepada makhluk itu artinya apa? Sana'uhu indal malaika. Itu tafsir yang paling bagus. Dan ini adalah tafsirnya Abul Aliyah. Disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya Mu'allaqah. Akan tetapi di dalam sanad Abul Aliyah fi inqita, ya fi inqita, cuma tafsirnya sahih. Tafsirnya sahih. Jadi Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammad. Ingat, solawatnya Allah, kalau Allah bersolawat kepada hambanya, itu maknanya memuji di sisi malaikatnya. Berarti kan, kalau malaikat, kalau selain Allah, baik malaikat maupun yang lainnya, ketika bersolawat kepada hambanya, makna doa. Paham di sini? Makna doa, artinya berdoa. Jadi kalau Allah bersolawat kepada makhluknya, ya kepada makhluknya, maknahu pujian di sisi Allah, di sisi para malaikat. Kalau malaikat dan selain malaikat bersolawat kepada hambanya, kepada makhluk, ya kepada makhluk, maknahu doa, artinya berdoa. Jelas ini? Berarti sini Allahumma ya Allah, sholli, pujilah. Salli pujilah. Naam. Ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita artikan salli pujian? Karena datangnya dari Allah untuk siapa? Aiba, untuk makhluk. Datangnya dari Allah untuk makhluk. Maka semakna, maknanya adalah puji, pujian. Allahumma ya Allah, salli pujilah ala Muhammadin, pujilah Muhammad ala Muhammadin, pujilah Muhammad ini di sisi para malaikat, wa ala ali Muhammad, dan kepada kerabat-kerabat Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, kerabat-kerabat Nabi kita Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya. Apa definisi sahabat? Antum. Ayo, siapa yang bisa definisi sahabat? Antum. Bertemu dengan Nabi. Bertemu sama Nabi. Beriman pada beliau. Beriman sama Nabi. Ayo. Meninggal dalam keadaan Islam. Hadza mana? Sahabat. Ini ta'rif yang bagus ya. Bertemu sama Nabi dan beriman dengannya dan mati di atas Islam. Hadza mana? Washabi, sahabat. Berbeda dengan definisi bertemu ya. Melihat. Kalau melihat bagaimana orang buta ya. Yang kali bagaimana ini lebih baik daripada ketemu, daripada berkumpul. Yang namanya berkumpul itu membutuhkan muda yang lama, waktu yang lama. Gimana kalau sekedar ketemu langsung pergi, ya kan? Nah, maka definisi yang paling bagus adalah ketemu. Ketemu mencakup lama dan sebentar. Ketemu mencakup melihat dengan matanya ataukah dia melihat dengan matanya, itu dikatakan sahabat. Wa tabaihi, dan pengikut-pengikutnya ila yaumiddin, sampai pada hari kiamat. Sampai pada hari kiamat. Wasallim, ingat, wasallim, dan berikanlah keselamatan. Mana wasallim? Ay taslim min kulli aibin. Berikanlah keselamatan dari semua cacat dan kekurangan. Wasallim, dan berikanlah keselamatan min kulli aibin wa naqsin, dari semua cacat dan kekurangan, kepada Nabi kita Muhammad, para keluarganya dan para sahabatnya, dan orang-orang mengikut kepadanya, tasliman katsira, dengan keselamatan yang banyak. 6. Sudah jelas di sini? 6. Selanjutnya, amma ba'du, adapun berikutnya. Sekarang masuk di dalam faedah-faedah kita belajar ilmu usul fikih. Kita sekarang masuk faedah-faedah belajar ilmu usul fikih. Faedah yang beliau sebutkan di sini, naam, itu hanya sebagian kecil. Wa illah, fawaid belajar usul fikih itu banyak sekali, banyak sekali, banyak sekali. Di antaranya disebutkan oleh pengarang kitab Ma'alim Usul Fiqh Indah Ahli Sunnah, ada 12 atau 13-an lebih. Ini hanya disebutkan 3 atau 4. Maklumkan kitab mukhtasar ya, kitab mukhtasar, kitab ringkas. Qala musannifu rahimahullah, fa inna, maka sesungguhnya ilma usulul fiqhi, ilmu usulul fiqhi. Lihat kitabnya, jangan terjemahnya lo ya. Ada kitabnya kan, bahasa Arabnya. Jangan lihat terjemahnya. Lihat kitab bahasa Arabnya. Makanya saya nerjemahkan per huruf. Saya enggak nerjemahkan bebas. Kalau nerjemahkan bebas kurang bagus untuk penuntut ilmu. Kalau bisa nerjemahkan itu, ana nasihatkan untuk para ikhwah-ikhwah yang ngajar, tolong terjemahkan per huruf kepada para santri. Biar ketahuan mubtada, khobar, maful be, maful ajle. Itu kalau berhuruf. Kalau terjemahan bebas, ya isini maksudnya itu, tapi kan perkataannya bi maksudnya, gitu loh. Makanya nerjemahkannya per huruf kalau bisa. Fa inna, maka sesungguhnya ilma usulul fiqhi, ilmu usulul fiqhi. Maka sesungguhnya ilmu usulul fiqh itu ujwaye khobar, itu ilmun syarifun muhimun, itu adalah ilmu yang mulia syarifun, mulia, muhimun, penting. Jadi ilmu usul fikih ini syekh mensifatinya ilmu yang mulia. Mulia. Kedua, ilmu yang penting. Ilmu yang penting. Yahsulu, ingat, makna yahsulu nerangkan bentuk pentingnya ini ilmu. Yahsulu, kata yahsulu itu nerangkan bentuk pentingnya ini ilmu usul. Paham di sini ya kawan? Ingat lo ya, yahsulu, kata yahsulu itu nerangkan betapa menerangkan penting ilmu usul itu dari sisi mana. Kok sehingga dia dikatakan penting? Yahsulu terhasilkan bima'rifatihi, dengan mengetahui hi, kembali ke mana? Ke ilmu usul. Hi, kembali ke ilmu usul. Yahsulu terhasilkannya bima'rifatihi, dengan mengetahui ilmu usul. Terhasilkan li talibil ilmi, terhadap penuntut ilmu. Terhasilkan opo malakatun, iku failnya di situ. Fail daripada yahsulu. Terhasilkan apanya? Malakatun. Nah itu kan enak kan? Lo enak lo kalau enggak diajarkan ini gimana? Lah makanya kan kalau sudah niat ngaji kitab ya harus gini. Lo gimana mau dibikin bebas? Enggak enak kan, enggak asik, enggak asik. Enak asik yang gini. Ya, sudah. Yang penting selesai, ya kan? Catatannya selesai kan 3 hari kan? Ya, sebetulnya selesai insyaallah. Nah. Petik lagi. Terhasilkan dengan mengetahui ilmu usul ini bagi penuntut ilmu, terhasilkan apa? Malakatun. Malakatun, kemampuan. Nah, dia punya kemampuan. Ya katadiru, dia mampu. Biha, kembali kemana? Ke malaka. Ya katadiru, dia mampu. Biha, dengan kemampuan tadi. Dia mampu dengan kemampuan tadi. Mampu apa? Alan nazari sahihi, untuk melihat dengan benar. Nah, kalau enggak duwe ilmu usul fikih, mek nazar-nazar tok, yo. Ya iso salah iso bener. Ya namanya enggak duwe ilmu usul fikih. Nazar orang perempuan gampang, tinggal nazar saja kan. Ingin nazar yang sahih, nazar yang betul, ya. Ingat ini, poin penting di sini. Nazar sahih li nazaris alan nazaris sahih, melihat dengan betul terhadap apa? Terhadap fi usulil ahkam. Ismana usul? Antum tulis. Mana usul? Ay adillatil ahkam syar'iyah. Mana usul? Adalah dalil-dalil ahkam syar'iyah. Mana usul di sini apa? Adillah, adillah ahkam syar'iyah. Ingat. Fama huwa ahkam syar'iyah? Fama huwa ahkam syar'iyah? Famana ahkam ay ahkam syar'iyah. Fama huwa ahkam syar'iyah? Saat insyaallah ahkam ada dua. Ada ahkam syar'iyah, ada ahkam wad'iyah. Saat insyaallah. Fa ahkam syar'iyah adalah haram, apa? Makruh, wajib, mustahab dan mubah. Hadza man ahkam syar'iyah. Adillah ahkam, ay dalil-dalil ahkam syar'iyah. Dalil-dalil yang menunjukkan ini mubah, ini haram, ini wajib dan seterusnya. Dan seterusnya. Disimpulkan, faedah yang pertama, belajar ilmu usul fikih itu apa? Belajar ilmu usul fikih itu akan memberikan kemampuan kepada kita. Kemampuan apa? Dengan kemampuan ini kita bisa apa ini? Bisa melihat dengan benar dalil-dalil yang menunjukkan ini halal, ini haram, ini mubah, ini wajib, begitu. Kita itu ngerti haram di dalil ini. Enggak ngerti kan? Kok bisa hukumnya haram? Gimana? Enggak ngerti. Contoh saiki. Memanjangkan jenggot hukumnya apa? Wajib. Nanti dalile. Nah, dalile contohnya ufulluha gitu kayak. Apa peliharalah jenggotmu. Mana yang menunjukkan wajib? Nah, kan? Karena enggak tahu usul fikih, yo ngene-ngene. Kalau tahu usul fikih gampang, wa iki fi'il amr. Ufiku fi'il amr dan kaidahnya asal di dalam fi'il amr itu hukumnya wajib. Oh, berarti memanjangkan jenggot hukumnya wajib. Ngono. Contoh lagi. Apa namanya? Hukum mubah. Makan buah belimbingku haram wajib. Haram apa mubah? Ya mbuh. Kan ngerti kedalilah. Kalau antum bilang haram, ndi dalile? Gimana kaidahnya? Kalau antum bilang mubah, ya gampang mubah. Kaidah ini karena enggak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum asal kembali ke mubah halal. Dalil mana? Wah, kaipol intine ngono lah. Ya, begitulah ikhwan intinya. Jadi dengan kaidah dengan usul begitu memberikan kemampuan kepada antum wahai penuntut ilmu untuk bisa melihat dengan benar dalil-dalil yang menunjukkan halal, haram, wajib dan seterusnya. Jelas? Ya, jelas kan? Nanti ketika ada tabrakan, ya, contoh ada tabrakan apa? Satu, Rasul mengharamkan ini kayak minum dengan berdiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashraba qa'ima. Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang minum dengan berdiri. Datang perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam minum dengan berdiri. Gak ngerti usul begini. Yo ngirang ini wae. Kalau ngirang ini gak mendingan, tapi wis ngirang ini tapi ngomong. Nah, itu masalah. Nah, dengan usul fikih, antum bisa menentukan hukum. Oh, minum dengan berdiri hukumnya makruh. Lho kok iso? Kok iso usulnya main? Oh, karena asal larangan berbaidah haram. Kemudian ada perbuatan Nabi yang melakukannya dikompromikan sehingga dipalingkan haram menjadi makruh. Contohnya kayak ngono. Lah, maka engkau bisa na'am ahkamu syar'iyyah itu engkau bisa nawar dengan baik. Plus anta bisa hukumi dengan hukum yang baik. Kalau belajar usul fikih. Jelas ini kan? Nah, jadi kalau antum nanti punya usul fikih, kalau ustaz ngomong, ustaz kok hukumi sunnah? Ini kan perintah. Gimana ini? Antum bisa tanyakan. Tanya gini ini bukan kok. Enggak ada. Itu justru beradab. Tanya begini. Justru kalau itu menengwai, itu bermasalah. Bermasalah tanyakan loh. Ini kok idenya begini? Gimana ini kok bisa gini? Iku usul fikih untuk kayak gitu itu menuntut yang kayak gini, yang kayak gitu itu. Terusnya, wayatamakkanu ini faedah yang kedua. Belajar usul fikih itu faedah yang kedua. Wayatamakkanu dan memberikan kemampuan. Yatamakkan bukan diartikan memungkinkan keliru ya. Kalau diartikan memungkinkan keliru, kalau amkana yumkinu artinya memungkinkan. Kalau tamakkana ya tamakkanu beda artine memberikan kemampuan. Ujungnya iki. Wa ya tamakkanu ilmu usul fikih itu ya tamakkanu memberikan kemampuan minal istidlal untuk berdalil. Apa istidlal? Mengeluarkan hukum. Beristidlal itu untuk mengeluarkan hukum. Wa yatamakkanu dan memberikan kemampuan minal istidlali untuk mengeluarkan hukum alal halali wal harami, ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Ini halal dan ini haram. Nah, ini ditulis. Dengan cara apa? Ilmu usul fikih itu memberikan kemampuan untuk bisa mengeluarkan ini halal, ini haram. Satu, dengan cara dalalatil alfat, penunjukan lafat itu. Dalalatil alfat, penunjukan lafat. Nah, jadi lafat itu menunjukkan. Kayak contoh, adhinnu adhintu almut'ah, saya izinkan mut'ah. Dalalatul alfat dari kata adhintu menunjukkan apa? Boleh nikah mut'ah di awal kali sebelum ada nasakh. Nah, ini dari kata-kata apa? Adhintu. Adhintu, ya kan? Adhintu. Contoh lagi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Rasul alaihi salatu wasalam melarang kami, ai para wanita, ngikuti jenazah. Cuma larangan tidak ditekankan. Dari sini kita tahu apa? Oh, berarti wanita ngikuti jenazah itu enggak haram, mek makruh. Dari teko dalalatul alfat, penunjukan lafat bisa diketahui iki halal iki haram. Paham ya, Pan? Jelas? Wis. Khurima alaikumul maita, diharamkan maita, bangkai. Bangkai hukumnya haram teko ndi? Teko khurima diharamkan. La dharara wala dirara, membahayakan orang lain hukumnya haram teko ndi? Teko lafat, enggak boleh membahayakan. Nah, bidalalatil alfat engkau bisa mengeluarkan hukum halal dan haram. Jelas ya, kawan? Paham ini kan? Terus, masih lama ini. Nah, kalau ilmu usul fikih ya, kawan, dibikin cepat, enggak bisa karena ilmu usul ini lain dengan hukum kayak fulan kada ini jero iki. Jadi harus santai. Enggak boleh ngantuk lo ya. Ngantuk nanti ditanya nanti. Iya, ini terusnya. Faedah yang nomor 3. Wa yasta'inu. Ini faedah yang nomor 3. Wa yasta'inu, dan dia bisa meminta tolong. Ista'ana yasta'inu. Sin itu mananya soal, meminta tolong. Is. Kalau ada wazan istaf'ala, berarti mananya apa? Meminta ya. Istakroma, minta muliakan. Apa mana? Ista'ana ya. Istaghfara, minta ampun. Pokoknya ono is. Istaf'ala itu mananya meminta. Wa yasta'inu, dan dia bisa meminta tolong. Meminta tolong bihi kelawan ilmu usul fikih. Bihi dengan ilmu usul fikih. Ya, ba'una ba', na'am ba', bimakna ba' sebagai ba' isti'ana. Ba' meminta tolong dengan ilmu usul fikih ini. Wa yasta'inu, dan dia bisa meminta tolong bihi dengan ilmu usul fikih ini. Meminta tolong untuk apa? Ala istinbatil ahkami syar'iyah, untuk mengeluarkan hukum-hukum syara' dari Al-Quran dan dari sunnah. Naam, dari Al-Quran dan dari sunnah. Dari Al-Quran dan juga dari as-sunnah. Naam. Di situ ditambahi wa yasta'inu bihi ala istinbatil ahkami syariah minal kitab wa sunnah ala ususin salima, dengan dasar yang selamat. Jadi dia bisa meminta tolong bihi dengan ilmu usul fikih untuk mengeluarkan hukum-hukum syara. Ahkamu syara ada berapa tadi? Ada 5. Dia bisa keluarkan dari Alkitab dan dari as-sunnah. Misal contoh, antum ambil Al-Quran, aqimus shalah, tunaikanlah sholat. Wa atuz zakata, tunaikan zakat. Nah, antum ambil di situ wajibnya zakat dan wajibnya sholat. Maka antum bisa mengeluarkan ahkam, ay hukum wajibnya sholat, minal kitab dari Al-Quran, aqimus shalah. Ini fi'il amr, asal dalam fi'il amr hukumnya wajib. Idan atau hukumi wajib sholat ini. Wa atu zakat begitu. Nah, wajib. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Pondasnya Islam ada 5. Maka antum bisa keluarkan ahkamu syar'iyah ini, hukum-hukum 5 ini, dari Al-Quran dan dari sunnah. Tapi cara mengeluarkannya gak boleh ngawur. Ala ususin salimah, di atas fondasi yang selamat. Itulah fungsi daripada ilmu usul fikih. Idzan beliau menyebutkan faedah ilmu usul fikih ada 3. Wa ya'rifu, dan dia mengetahui kaifiyata dzalika, kul kaifiyata dzalika. Wa ya'rifu, dan dia mengetahui kaifiyata dzalika, tata cara yang demikian itu, kullahu semuanya. Wa tariqahu, dan tariqah semuanya. Ai kaifiyah, kaifiyah mengeluarkan. Kaifiyah mengeluarkan. Mengeluarkan ahkam syar'iyah, mengeluarkan ahkam syar'iyah, dia sudah kuasai semuanya. Tariqah mengeluarkan, kaifiyah cara mengeluarkan, dia sudah tahu semuanya. Bihadzal ilm, dengan ilmu usul fikih ini. Ahkam syar'iyah ada berapa tadi anta? Ada lima ya? Ada lima. Nah, kalau dia tidak mengetahui usul fikih, mengeluarkan hukum dari Al-Quran wa Sunnah, ya caranya tidak apa? Tidak benar. Makanya ala ususin salimah, dengan dasar yang selamat dari kesalahan. Qala musannifu rahimahullah, wa hadza mukhtasarun, ini adalah ringkasan. Fa makna mukhtasar, makna mukhtasar adalah apa? Adalah alfadhuhu qalila, lafadznya sedikit, tapi la tukhillu makna, tidak merusak maknanya. Hadza makna mukhtasar. Makna mukhtasar, lafadznya itu sedikit, enggak terlalu banyak, cuma la tukhillu al makna wal maqsud, dan tidak merusak maksud dan maknanya. Itu namanya maknanya mukhtasar. Wa hadza mukhtasarun, ini adalah ringkasan. Jadi kitab ini ringkas, makanya usul fikih berapa halaman ini? Enggak ada ceritanya usul fikih halaman berapa ini? 9 halaman ya. Ini menunjukkan memang lafadz ya, wah. Lafadz memang saiti epol, tapi isine jerone iki jerone usul fikih yang berjilid-jilid. Maka itu namanya mukhtasar. Lafadznya sedikit, tapi maknanya, maksudnya itu enggak ada ikhlal, enggak ada kekurangan. Dalam sisi maksud, itulah isinya. Cuma lafadznya sedikit. Beda dengan lafadznya sedikit, tapi ikhlal di dalam maksud, ya, merusak maksudnya, itu judul namanya mukhtasar. Bukan namanya mukhtasar. Jadi ringkas, tapi tidak merusak makna dan maksudnya. Wa hadza mukhtasarun, dan ini adalah ringkasan. Intaqaituhu, saya mengambil, memilih ringkasan-ringkasan ini, min kutubi usulil fiqh, dari kitab-kitab usulil fiqh. Masya Allah. Beliau berarti apa? Meringkas ini kitab, itu bukan dari akal beliau, tapi dari mana? Dari kitab-kitab usul fiqh. Dibaca kitab-kitab usul fiqh, kemudian beliau ringkas. Ini menunjukkan apa? Amanah ilmiah beliau. Jadi bukan disandarkan kepada dirinya beliau, akan tetapi mana? Disandarkan kepada kitab-kitabnya para ulama. Wa hadza mukhtasarun, intaqaituhu min kutubi usul fiqh, iqtasartu fihi, saya meringkasnya, saya mengambilnya, ya, saya mengambilnya, fihi pada kitab usul fiqh itu, fihi pada usul fiqh, hi kembali ke usul fiqh, iqtasartu, saya mengambil, naam, saya mengambil, fihi pada usul fiqh itu, alal muhimmi, yang penting-penting, al muhtaji ilai, yang dibutuhkan saja. Berarti beliau meringkas, beliau pilih-pilih dari kitab al-ilm itu, kemudian beliau iktasara, mengambil yang paling penting saja dan yang dibutuhkan. Mengambil yang paling penting dan yang dibutuhkan, berarti masih banyak yang ditinggal. Wes. Wastahattu, lalu saya bersungguh-sungguh fi tawdihihi, di dalam menjelaskannya. Jadi wis ambil yang paling penting, yang paling dibutuhkan, plus beliau berusaha untuk menjelaskannya. li'annal hajata karena kebutuhan ila tawdhihi untuk menjelaskan wal bayani dan menjelaskan itu asaddu lebih penting minal hajati daripada butuhnya ilal hadfi untuk membuang wal ikhtisor dan untuk meringkas. Beliau menjelaskan lagi butuhnya suatu kata itu dijelaskan, suatu kata dijelaskan, ditaulih dan dijelaskan, itu lebih butuh daripada dibuang dan diringkas. Bukan seperti kita, oh ini kata gak enak lah dibuang. Gak begitu seharusnya. Kalau memang kata itu iskal, dijelaskan, maka butuhnya kita itu taudih wal bayan, itu lebih dibutuhkan oleh kita daripada sekedar membuang, meringkas. Buang itu kan gampang, buang itu kan gampang, tapi taudih menjelaskan mana yang iskal, itu lebih kita butuhkan daripada membuang, mengikhtisar tanpa dijelaskan. Ya, membuang kemudian diringkas tanpa dijelaskan, tidak. Tapi ingat, ringkas tapi beliau berusaha untuk menjelaskan. Ringkas, tapi beliau berusaha untuk menjelaskan. Bukan sekedar meringkas, plus gak ada penjelasannya. Susah. Belum gak ringkas, plus dijelaskan. Nah, tidak sekedar membuang, tanpa dijelas. Dibuang, semuanya orang bisa buang. Dibuang-buang enak ya. Makanya bengkel. Bengkel tinggal ganti, semua orang bisa kan. Bengkel tinggal ganti, ini ganti. Gampang. Dibuang gak. Sengsui itu. Bagaimana caranya ini bisa terpakai nanti dijelaskan kepada orang itu susah. Wa arjullaha, dan saya meminta kepada Allah, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-i'anata, bantuannya. Bantuan, ingat ini, wa arjullaha, aku meminta kepada Allah al-i'ana, bantuan. Bantuan untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan ini kita. Bantuan untuk bisa menjelaskan ini kita. Penting di sini, ikhwan, beliau tidak bersandar dengan dirinya. Beliau tidak gurur dengan ilmu yang dimiliki oleh beliau. Beliau tidak terlalu ikhwan, pede dengan kecerdasannya. Beda dengan kita. Sedikit paham, sedikit aywa, koyok-koyok teko dawai, tidak. Enggak seperti itu beliau. Beliau tawadhu. So, beliau tetap meminta kepada Allah, al-i'ana, pertolongannya untuk menjelaskan ini kitab. Menjelaskan ini yang mukhtasar. Minta penjelasan, ikhwan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat-ingat ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada seseorang berbuat baik, masuk neraka. Dan ada orang berbuat dosa masuk surga. Aneh kan? Aneh enggak? Ayo sama-sama jawab. Loh iki berbuat dosa kok mlebu swarga lho piye? Berbuat keapian? Udah selesai nih. Ya udah nanti lagi. Ya sudah. Sudahlah. Dan ini satu aja. Kan suruh 3 jam 3 kurang 5 menit. Itu 10 menit. Nah, gimana yang saya bisa jawab? Ayo. Saya bisa jawab. Berbuat dosa lo kok usah mlebu swarga lo aneh. Nah, ternyata ada. Ingat kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Di saat dia berbuat dosa, dengan sebab dosa ini dia ingat kepada Allah. Dia nangis. Karena Allah takut dengan ancaman-ancamannya Allah. Akeh contohnya kayak akeh. Dia berbuat kebaikan, kok malah masuk neraka ya? Iya, berbuat kebaikan dia sombong, gurur. Dia itu gurur, sombong dengan amalannya, sombong dengan amalannya. Koyok-koyok dia mendapatkan itu ibadah pasti diterima oleh Allah. Kalau dia punya keyakinan kayak gini ini sehingga orang lain itu siapa dia, maka dengan perbuatan baiknya dia justru bencana bagi dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya jangan meremehkan pelaku dosa. Dan jangan kita itu koyok-koyok surga ngono kita itu. Hah? Kita udah ada SK tahu surga kita. Belum tentu. Kita itu surga apa? Belum tentu. Kita belum ada SK. Belum tahu ajal kita besok di akhir nanti. Ya kan? Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Kita belum ada SK. Dan belum tentu orang berbuat dosa itu gak diampun. Belum tentu. Cuma kita mengharap dengan kita berbuat baik itu diterima oleh Allah. Tapi dengan syarat harus ada khauf. Rasa takut itu gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pede, wahai. Mana khauf kita kepada Allah? Jangan mengharap doang. Mana khauf kita? Maka gak akan bisa sampai kepada Allah. Melainkan kita harus punya khauf dan punya roja. Jangan khauf saja dan jangan roja saja. Kita harus ada khauf. Jangan-jangan diampuni oleh Allah kita ini. Jangan-jangan ibadah kita gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Faham di sini ya kawan? Itulah Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau dalam ta'lim ini ya kawan, gak murni usul. Tapi juga masalah mau'idho hati, masalah hati. Bagi yang memahaminya. Bagi yang memahaminya. Naam. Wa arjullah. Dan aku mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'anah. Pertolongannya. Pertolongan di dalam menulis dan menyelesaikan kitab ini. Was-sadada. Apa sadad? As-sawab fil qawli wal amal. As-sawab fil qawli wal amal. Itu mana sadad? Ay, benar di dalam berkata dan benar di dalam bertindak. Itu mana as-sadad? Belum mengharap kepada Allah pertolongannya. Dan sadada, benar dalam berbicara, benar dalam beramal. Wasuluka. Tapi pesan kurang dikit ya. Terus atau sudah? Kurang dikit ini. Nanti lagi lah. Setelah asal lagi ada. Sudah, setelah asal lagi ini dilanjutkan insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.